السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Pengantar Ilmu Waris. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan teknis perhitungan rod ketika ada suami istri. Bagi Anda yang memiliki buku, silahkan dibuka mulai halaman 232. Ketika ada suami istri, pada kondisi ini ada tiga kasus. Yang pertama, ahli waris selain suami atau istri hanya satu orang ashabul furud. Maka satu orang ini mengambil jatahnya dan sisa pengembaliannya. Misalnya si X meninggal, ahli warisnya adalah istri dan seorang anak perempuan, serta ibu, bibi dari ibu. Bagaimana pembagian warisannya? Ahli warisnya hanya ada dua, yang pertama adalah istri, dan yang kedua seorang anak perempuan. Sedangkan bibi dari ibu, termasuk zawil arham, yang tidak mendapatkan warisan. Dan zawil arham baru bisa mendapatkan jika tidak ada ashabul furud. Sementara di sini ada ashabul furud, selain suami istri, yaitu anak perempuan. Maka istri mendapatkan 1/8 karena mayit punya anak, dan seorang anak perempuan mendapatkan setengah. Kemudian sisanya, yaitu 3/8, diberikan ke anak perempuan sebagai rod. Sehingga total jatah warisannya adalah setengah tambah 3/8, sama dengan 7/8. Baik, barangkali kalau dibaca seperti ini akan rumit ya. Kita coba tuliskan. Baik, kita ulang dari kemarin ya, bahwa kejadian rod kurang besar. Bahwa rod itu diberikan ke ashabul furud, ahli waris penerima jatah tertentu selain suami atau istri. Dan ketentuan rod adalah ketika masih ada sisa warisan dan tidak ada asobah. Kalau ada asobah, maka sisa diborong oleh asobah. Bagaimana kalau tidak ada asobah? Kalau tidak ada asobah, maka diberikan ke ashabul furud. Tayyib. Kemudian, rod dalam teknis perhitungannya dibagi menjadi dua. Pertama, tidak ada suami atau istri. Maka ketika tidak ada suami atau istri, ahli waris yang tersisa mengambil semuanya dibagi sesuai porsi mereka. Yang kedua adalah ada suami atau istri. Untuk yang pertama ini sudah kita bahas kemarin ya. Sekarang yang kedua, ada suami istri. Jika ada suami istri, maka teorinya adalah jatah suami atau istri, jatah suami atau istri diberikan, jatah suami atau istri diberikan, lalu sisanya ke ashabul furud yang lain. Baik. Teorinya seperti ini. Jatah suami istri diberikan, kemudian jika masih ada sisa, diberikan ke ashabul furud yang lain. Maka jatah suami atau istri itu tidak, dia fix ya jatahnya, tidak akan berubah dari ya, setengah jika suami tidak punya, jika istri tidak punya anak, seperempat jika istri punya anak, atau suami tidak punya anak, dan seperdelapan ini jatah istri jika suami punya anak. Jadi jatah suami istri fix, tidak akan berubah antara setengah, seperempat, seperdelapan. Sedangkan jatah ashabul furud selain suami istri bisa memungkinkan untuk mengalami perubahan tergantung keberadaan rod. Jika ada rod, maka dia naik. Dan sebaliknya ketika aul, maka dia turun. Jatah suami istri baru turun jika aul. Jadi, perbedaan antara rod dan aul. Kalau warisan itu kurang, aul, maka jatah suami atau istri ikut berkurang. Sudah kita bahas kemarin ya. Tapi kalau rod, jika warisan itu lebih, maka jatah suami atau istri tidak lebih. Beda dengan ashabul furud yang lain, dia ikut dilebihkan. Baik. Nah, kemudian untuk pembagian rod jika ada suami istri, di buku saya sebutkan ada 3. Rod ada suami atau istri. Ini saya singkat dengan SI. Gini ya. Biar nanti nulisnya lebih cepat. Pertama, kondisi yang pertama, ashabul furud AF. Ashabul furud selain suami atau istri hanya satu orang. Baik, misalnya gimana, Pak? Misalnya ada orang meninggal, misalnya si A meninggal, ahli warisnya adalah istri, kemudian seorang putri, anak perempuan, bin. Dan dia juga punya bibi dari ibu. Ini ibu, kemudian punya bibi ya, dari ibu. Baik. Kalau seperti ini, bagaimana pembagian warisannya? Ibu sudah meninggal duluan. Nah, saat si A meninggal, kondisi ahli warisnya seperti ini. Bibi berapa bibi? Bibi dzawil arham. Nggak dapat warisan karena beliau dzawil arham. Baik, selanjutnya ahli warisnya siapa? Tinggal 2. Istri dan bin. Gimana cara ngitungnya? Istri, karena mayit punya anak, dapat berapa? 1/8. Bin sendirian dapat 1/2. Setengah tambah 1/8. Berapa? 1/2 tambah 1/8. 8, 4, 1. 5/8. Sisa, masih sisa 3/8. Nah, sisanya, karena mayat cuma satu orang, maka sisanya dikembalikan ke ashabul furud selain suami istri. Sisa 3/8 diserahkan ke bin. Sehingga total warisan bin, maka total warisan bin adalah setengah plus 3 per 8. Sama dengan berapa ini? 8. 8 bagi 2 kali 1, 4. Plus 3, 7 per 8. Dikurangi 1 per 8, jadi 7 per 8. Baik. Selesai, walhamdulillah. Ini jika ahli waris selain suami istri hanya satu orang. Berikutnya adalah ashabul furud. Selain suami atau istri, ada beberapa orang. Ada beberapa orang yang satu kelompok. Satu kelompok dari jalur yang sama. Dari jalur yang sama. Ahli waris selain suami atau istri ada beberapa orang, satu kelompok dari jalur yang sama. Misalnya, saudari perempuan semuanya. Berarti dia dari jalur yang sama, yaitu saudari perempuan mayit. Statusnya satu kelompok yang sama, yaitu para wanita. Dari jalur yang sama, yaitu dari jalur saudari. Dari jalur hawashi. Yang berada di samping kanan kiri mayit. Terus kalau seperti ini, apa yang dilakukan? Jika terjadi seperti ini, maka dibagi bersama. Sisa dibagi bersama. Insya Allah cukup mudah untuk dipahami. Jatah suami atau istri diserahkan, sisanya dibagi bersama. Baik. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana jika warisan atau bagaimana jika ahli waris kondisi yang ketiga, satu, ini kondisi dua. Kondisi tiga adalah ashabul furud selain suami istri, ada beberapa orang dari jalur yang berbeda. Nah, sekarang kita bahas ini ya. Baik. Coba kita tampilkan halaman 233. Halaman 233. Bisa? Dan nanti tampil notepad ya. Kondisi yang ketiga adalah ahli waris selain suami istri, ashabul furud selain suami atau istri, ada beberapa orang dari jalur yang beda. Baik. Jika terjadi seperti ini, maka teorinya, ini yang ketiga ya. Teorinya adalah jatah suami istri diserahkan. Jatah suami atau istri diberikan. Kemudian jatah masing-masing ashabul furud juga diberikan. Lalu sisa dibagi kepada ashabul furud sesuai porsi. Baik, ini teorinya. Jatah suami istri diberikan, jatah ashabul furud diberikan, sisa dibagi kepada ashabul furud sesuai porsi. Sekarang coba kita baca. Yang bawah ya. Baik, misalnya si Z meninggal, ahli warisnya suami, seorang anak perempuan, dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, bagaimana pembagian warisannya? Coba kita lihat di sini. Tadi yang meninggal siapa? Z. Z meninggal. Ahli warisnya? Suami. Baik. Kemudian, siapa lagi? Seorang anak perempuan. Bin. Dia juga punya Iben. Lalu Iben ini punya Bin. Tapi Iben sudah meninggal. Sebelum Z meninggal. Nah, sekarang bagaimana pembagian warisannya? Baik, ini bisa ditampilkan? Papan tulis. Suami mendapatkan berapa? Seperempat. Kenapa seperempat? Karena mayit punya keturunan. Sudah? Bin, karena sendirian, dapat setengah. Bintul Iben, mahjub tidak? Tidak, tetap dapat. Berapa Bintul Iben dapat? Bintul Iben dapat seperenam. Bintul Iben dapat seperenam. Nah, yang jadi pertanyaan, seperenam dari mana? Di tabel saya sebutkan, dasarnya adalah fatwa Ibnu Mas'ud. Dan kata Ibnu Mas'ud, aqdi bima qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Bukhari. Aku putuskan sebagaimana keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika bintul ibn ketemu bin, maka dia dapat seperenam. Dan teori seperenam itu yang di hadis disebut takmilah tsulutsain. Penggenap jadi 2/3 sehingga setengah tambah seperenam ini sama dengan 2/3. Dia diberi seperenam agar genap jadi 2/3. Baik. Asal-usulnya adalah fatwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekarang kita hitung seperempat, seperempat tambah setengah tambah seperenam. Angka yang sama di sini berapa? 12. 3, 6, 2. Berarti masih sisa, ini kan 11/12. Sisa 1/12. Sisa 1/12. Ke siapakah nilai sisa 1/12? Sisa 1/12 diserahkan ke, jadi jatah suami istri diberikan. Seperempat ya. Jatah ahli waris ashabul furud diberikan. Setengah seperenam. Sisa dibagi kepada ashabul furud sesuai porsi. Seperdua belas diberikan kepada ashabul furud sesuai porsi. Cara menghitung sesuai porsi sekarang. Bagaimana cara menghitung sesuai porsi? Untuk menghitung sesuai porsi, berarti Anda perlu lakukan perbandingan. Anda lakukan perbandingan antara jatah bin dengan jatah bintul ibn. perbandingan jatah bin dibanding dengan jatah bintul ibn. Bin setengah. Bintul ibn seperenam. Baik. Setengah banding seperenam itu sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 3 banding 1. Iya. Setengah banding seperenam adalah 3 banding 1. Dipahami insya Allah ini? Betul nggak? Hah? Ini kan dibuat silang gitu ya. Jadi 6 bagi 2 nanti jadi 3 banding 1. Baik, nah sekarang 1/12 nanti dibuat perbandingan ya. Setengah banding 1/6 itu sama dengan 3 banding 1. Selanjutnya, selanjutnya ya, sisanya, sisa berapa tadi? 1/12 dibuat perbandingan ini, dibuat perbandingan 3:1. Yang ini diserahkan ke bin, yang ini diserahkan ke bintul ibn. Wah, Pak repot. Serahkan aja ke bin semua daripada ngitung repot. Ya boleh silahkan. Kalau nilainya kecil, mungkin Anda akan merasa repot ya, kasihkan saja ke bintul ibn. Coba kalau total warisannya 12N. Berarti 1/12 berapa? 1M. Nah 1M ini diserahkan ke siapa? Nah ternyata perhitungannya adalah dibuat sesuai porsi seperti ini. Setengah adalah jatah bin, 1/6 jatah bintul ibn, lalu dibuat perbandingan 3 banding 1. Berarti 1/12 dibagi berapa untuk bisa dibuat kayak gini? Dibagi berapa? Dibagi 4. Ya. 1/12 dibagi 4. Jadinya berapa? 1/4/8. Udah? Maka jatah bin sama dengan 3 kali 1/4/8. Berapa? Dihitung, dihitung. 48 bagi 3. 16. Eh? 16. 1/16. Ini sama dengan 1/16. Jatah bintul ibn sama dengan 1/4/8. Itu dari 1/12 ya. Udah? Kita ulang ya. Setelah sisa ini kita bagi porsi, kita bagi 4 jadinya, ketemu 1/4/8. Maka jatah bin adalah 3 kali 1/4/8, 1/16. Jatah bintul ibn, ya, 1 kali 1/4/8, sama. Sehingga, lalu kita jumlahkan dengan jatah awal dia, sehingga jatah bin sama dengan jatah awal dia berapa? Setengah. Setengah plus 1/16. Berapa ini? 8 plus 1. 9/16 ya. Betul nggak? Ya, 16 bagi 2 berapa? 8 ya. 8 plus 1, 9/16. Jatah bintul ibn sama dengan jatah dia asli 1/6. 1/6 ditambah 1/4/8. 48 bagi 6 berapa? 48 bagi 6. 8. Berarti ini sama dengan 8 9/48. Nah, sekarang coba Anda hitung ini. Sekarang dihitung ya. Kita buat perbandingan total. Suami banding bin banding bintul ibn. Suami 1/4. Bin 9/16. 9/48. Lihat. Coba totalnya berapa ini? Kalau kita buat 48 semuanya. Asal masalnya 48. 48 bagi 4. 12 plus 48 bagi 16. 3. 3 kali 9. 27. Plus 4. Totalnya berapa? 12 tambah 27 tambah 4. 43. Kok nggak genep? 43. Ada yang salah nggak ya? Harusnya 48. Baik, kelihatannya ngitung kita ada yang salah. Harusnya sama atas bawah. Coba dikoreksi ya, ada yang salah nggak? Di buku saya sebutkan. Empat per 16. Setengah. Oh, baik. Di sini disederhanakan ya. Jadi 9/48 disederhanakan jadi 9/48 disederhanakan jadi 3/16. Berarti ini 3/16. Maka asal masalahnya adalah 16. Coba dihitung. Asal masalahnya 16. 4 plus 9 plus 3. Ya, sama dengan 16/16. Alhamdulillah, seragam atas dan bawah. Jadi saya tadi keliru. Ini harus disederhanakan dulu. 9/48 dijadikan 3/16. Maka jatah masing-masing menjadi suami dapat 1/4, bin dapat 9/16, bintul ibn dapat 3/16. Atau jika ditotal dengan aslul mas'alah, maka suami dapat 4/16. Bin dapat 9/16. Bintul ibn dapat 3/16. Perubahannya di sini 4/16. Yang ini dapat 9/16. Yang ini dapat 3/16. Baik. Sehingga ini tidak berubah ya. 1/4 dengan 4/16 sama. Yang ini naik dia. Dari setengah jadi 9/16. Yang ini juga naik dari 1/6 jadi 3/16. Walhamdulillah. Nih. Sekarang kita hapus dulu. Tambah latihan. Baik, kita latihan. Coba ditampilkan. Halaman 235. Halaman 235. Ada beberapa ahli waris yang bisa kita, atau beberapa contoh kasus aul yang bisa kita jadikan sebagai latihan. Pertama, ahli warisnya istri, ibu, dan dua saudari seibu. Yang kedua, ahli waris istri dan dua saudari seibu. Dan tiga dan empat. Baik. Sekarang kita coba kerjakan nomor satu dan dua. Nomor satu, ahli warisnya adalah istri. Nomor satu. Ahli warisnya istri, ibu, kemudian dua saudari seibu. Dua saudari seibu. Enggak seberapa kelihatan ini. Kita ulang. Istri, ibu, dua saudari seibu. Baik. Kalau kita buat gambar bagan, ya. Ibu, istri, ini dua ukhtun li'um. Baik, sekarang kita hitung ya. Ibu dapat berapa? Atau istri dulu? Istri dapat seperempat. Karena mayit tidak punya anak. Ukhtun li'um. Mayit tidak punya anak. Dia dapat, karena lebih dari satu, dapat sepertiga. Ibu, karena mayit punya saudara yang lebih dari satu, maka ibu dapat seperenam. Kalau kita jumlahkan, ya. Seperempat tambah sepertiga tambah seperenam. Angka yang sama, 12. 3, 4, 2. Berapa? 9/12. 9/12. Sisa 3/12. Nah. Sekarang sisa 3/12. Diserahkan ke siapa? Diserahkan ke ashabul furud selain suami istri. Berarti yang dapat adalah ibu dan dua ukhtun syakikah. Caranya bagaimana? Dibuat perbandingan. Sepertiga dibanding seperenam. Dibuat perbandingan ya. Buat perbandingannya, jatah ibu dibanding jatah ukhtun li'um. Ibu dapat seperenam. Ukhtun li'um dapat sepertiga. Berapa ini berarti? Satu banding dua. Perbandingannya adalah satu banding dua. Sehingga 3/12 ini dibagi berapa? Dibagi 3. Maka sisa 3/12 dibagi 3 sama dengan berapa? 1/12. Kemudian 1/12 ibu dapat 1 × 1/12. Berarti 1/12. Ukhtun li'um dapat 2 × 1/12. Sama dengan 1/6. Baik. Lalu ini ditambahkan. Jatah ini ditambahkan ke warisan asal. Ke sini ya. Berarti sekarang jatah ibu 1/12 plus 1/6. Berapa jadinya? 12, 2 plus 1. Ini 1 plus 2, kebalik ya. Jadi sama dengan 3/12. 1/4. Kemudian jatah ukhtun li um 1/6 ditambahkan ke 1/3. Plus 1/3. Sama dengan 1/2. Maka jatah ibu dari 1/6 jadi 1/4. Jatah ukhtun li um dari 1/3 menjadi 1/5. Nah. Walhamdulillah ketemu hasil akhir. Istri dapat 1/4 tidak berpindah. Ibu dapat 1/4. Naik dari 1/6 jadi 1/4. Ukhtun li um dapat 1/3. Baik. Sekarang kita kerjakan soal yang kedua. Ahli waris istri dan dua saudari seibu. Kalau ini ahli waris ashabul furud hanya satu kelompok. Ahli warisnya istri dan dua saudari seibu. Istri karena namanya tidak punya anak dapat 1/4. Dua saudari seibu asalnya dia dapat 1/3. Terus sisanya masih ada sisa, sisanya diserahkan ke sini. Plus sisa. Nah, kemudian sisa ini total ini berarti 3/4 dibagi 2 bareng untuk mereka. Total untuk saudari seibu. Walhamdulillah. Baik, selesai pembahasan untuk masalah rad. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita balik pemirsa, balik ke bab 218. Balik ke bab 218. Atau di halaman 218, bab ke-28. Beberapa kasus khusus. Jadi di sini sistematika yang saya buat keliru ya. Seharusnya bab ini berada di belakang. Tapi ternyata mendahului bab aul dan rod. Seharusnya belajar aul dan rod dulu baru belajar tentang bab ini. Kita akan baca beberapa kasus khusus. Jadi kasus khusus ini terjadi di masa sahabat, kemudian difatwakan oleh para sahabat, selanjutnya jadi acuan dalam pembagian warisan bagi generasi setelahnya. Pertama adalah kasus Umariyah atau Gharawiyah. Kasus ini dinamakan Umariyah karena berawal dari keputusan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nama lain dari kasus ini adalah kasus Gharawiyah. Dari kata Al-Kawkabul Aghar, yang artinya bintang yang paling terang. Karena kasus ini sangat terkenal. Sehingga dari kata Gharat, yang artinya cemburu. Karena sang ibu dibuat cemburu disebabkan dia diberi jatah sedikit dibandingkan jatah sebelumnya. Nah, karena kasus ini ada dua, maka sering disebut dengan Umariyatain atau Gharawiyatain. Kalau kita belajar bahasa Arab, untuk membuat sebuah isim, kata benda itu jadi dua, kan ditambahkan alif nun atau ya nun. Karena kasus Umariyah dan Gharawiyah itu ada dua, maka sering disebut dengan Umariyatan atau Umariyatain, Gharawiyatan atau Gharawiyatain. Dua kasus itu gimana? Dua kasus itu, satu, ahli warisnya adalah suami, ayah, dan ibu. Dua, kasus yang kedua, ahli warisnya adalah istri, ayah, dan ibu. Loh, kok bisa, Pak? Yang meninggal satu orang, ahli warisnya suami atau istri. Yang meninggal beda. Jadi di satu kesempatan yang meninggal lelaki. Di kesempatan yang lain yang meninggal wanita. Baik. Sekarang coba kita lihat kasus Warawiyah. Kasus Gharawiyah. Pakai yang ini aja. Gharawiyah. Ada dua. Atau Umariyah ya. Gharawiyah atau Umariyah ada dua. Pertama, lihat ahli warisnya nih. Suami, kemudian ayah, lalu ibu. Berarti yang meninggal laki atau perempuan? Yang meninggal laki atau perempuan? Sudah pasti perempuan. Karena suami. Yang kedua, istri, ayah, atau ibu. Berarti yang meninggal laki atau perempuan? Sudah pasti laki-laki. Baik, sekarang kita akan lakukan perhitungan normal. Hitung normal. Hitung normal. Untuk kasus yang pertama. Kasus yang pertama. Suami, ayah, ibu. Karena mayat tidak punya anak, suami dapat berapa? Setengah. Karena mayat tidak punya anak, maka ibu dapat sepertiga. Ayah dapat sisa. Sekarang sisanya berapa? Setengah, sepertiga, sisa. Sisanya berapa? Seperenam. Sehingga dengan perhitungan normal, maka perbandingan warisan ayah dengan ibu, malah besar ibu. Ini seperenam, ini sepertiga. Seperenam, sepertiga. Terus, jadinya malah dua kalinya. Dan itu kebalikan dari prinsip warisan secara umum. Di mana laki-laki dapat dua daripada wanita. Ini dapat dua, ini dapat satu. Kan gitu ya perbandingannya ya. 2 banding 1. Ibu lebih gede dibandingkan ayah. Pak, mereka kan suami istri satu keluarga. Iya, kalau masih satu keluarga suami istri. Coba kalau ini cerai. Ayah sudah nikah lagi, ibu sudah nikah lagi. Putrinya meninggal dan warisannya 2M misalnya. Nah, lumayan ini. Gede. Makanya ketika dilakukan hitung normal, ini menjadi bermasalah. Sehingga muncul ijtihad yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Hitung normal untuk kasus yang kedua. Istri, kemudian ayah, lalu ibu. Karena Maya tidak punya anak, istri dapat seperempat. Ibu dapat berapa? Sepertiga. Sisanya berapa? Coba dihitung sisa. Seperempat, sepertiga langsung ya. 12. 12 bagi 4, 3. Bagi 3, 4. Berarti sama dengan 7/12. Sisanya adalah? Sisanya 4. Sisanya berapa? 5/12. Ayah dapat sisanya, yaitu 5/12. 5 per 12 dengan 1/3 gede mana? Kita buat perbandingan. Ayah banding ibu. Ini 5 per 12. Yang ini 1/3. Gede mana? Gede 1/3. Ya. Gede 1/3. Atau gede 5 per 12. Hah? Nggak, besar ini ya. Ini kalau 4 berarti sudah 1/3 ini. Ini 5, gede ini ya. Tapi meskipun besar yang ini, meskipun besar yang 5/12, namun dia tidak memenuhi kondisi 2 banding 1. Seharusnya idealnya kan ayah dapat 2, ibu dapat 1. Makanya terjadi masalah lagi. Dan ini malah terbalik, ibu dapat 2 kali, ayah dapat sekali. Nah, kemudian muncul ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Ghorawiyah itu berangkat dari sini. Ada satu perhitungan normal di mana ketika itu dilakukan ternyata jatah lelaki dia setengahnya dari jatah wanita, padahal dia satu arah, yaitu dari usul. Ya, ayah dan ibu adalah satu arah dari usul. Akhirnya dilakukanlah perhitungan koreksi. Nah, perhitungan koreksi yang menjadi ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah jatah suami atau istri diberikan sesuai porsi ada setengah, seperempat, setengah dan seperempat, tidak ada seperdelapan. Sudah? Kemudian sisa dibagi tiga. Sisa dibagi tiga, selalu dibagi tiga. Kemudian dibuat perbandingan 2:1. Suami 2, istri 1. Sisa dibagi 3, dibuat perbandingan 2:1. Baik. Sehingga kalau kita hitung, untuk kasus yang pertama berapa? Untuk kasus yang pertama, ahli warisnya suami dapat setengah. Sisa setengah dibagi 3. Jadinya 1/6. Sisa setengah dibagi 3, 1/6. Lalu ayah dapat 2 kali 1/6, 1/3. Ibu dapat 1 kali 1/6, 1/6. Sehingga hasil akhir malah kebalikan dari ini. Hasil akhirnya, suami setengah, ayah 1/3, ibu 1/6. Jadinya ibu berapa? Setengahnya ayah. Sesuai dengan kaidah baku dalam masalah warisan, ayah banding ibu, ini 2:1. Sesuai kaidah baku dalam masalah warisan ya, ayah dengan ibu 2:1. Baik. Sekarang kasus yang kedua. Kasus Ghorawiyah yang kedua. Nah, makanya di sini disebut kasus Ghorawiyah dari kata agarra atau gharrat, yang artinya cemburu. Kenapa cemburu? Jatah ibu dikurangi setengahnya. Dikasihkan ke jatah bapak. Sehingga ibu cemburu. Maka disebut kasus Ghorawiyah. Kemudian, kasus yang kedua. Istri. Istri berapa? 1/4. Lalu sisa. Sisa 3/4. Dibagi 3. Sama dengan sama dengan 3/12. Ya. Kemudian ayah dapat 3/12 dikali 2 sama dengan setengah. Kemudian ibu dikasih 3/12 kali 1, ya 3/12. Sehingga hasil akhir warisan adalah istri 1/4, ayah setengah, ya, yang ini sama dengan 3/12, ini sama dengan 1/4, ya. Kemudian ibu dapat 1/4. Sehingga di sini memenuhi kaidah perbandingan ayah banding ibu adalah 2:1. Baik. Alhamdulillah, inilah penyelesaian kasus Umariyatain atau Gharawiyatain, yang itu merupakan ijtihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan disetujui oleh para sahabat. Bahkan sebagian ada yang mengklaim ini kemudian jadi ijma'nya sahabat. Alhamdulillah. Dan di halaman 219, saya sebutkan di situ, di antara sahabat yang sepakat dengan kebijakan Umar adalah Utsman, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan jumhur sahabat radhiyallahu anhum. Sementara Ibnu Abbas tidak setuju dengan pendapat ini karena tidak sejalan dengan makna tekstual dari Al-Quran. Namun setelah beliau mendapatkan penjelasan dari Zaid bin Thabit, beliau bisa menerima. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Selanjutnya, kita beralih ke kasus Aqdariyah. Baik, kita hapus dulu. Dalam kasus Aqdariyah, saya sebutkan di sini, Aqdariyah dinamakan demikian dari kata qaddarah, yang artinya mengotori. Karena itu darah yang keluar dari wanita yang keruh disebut kudruh. Dinamakan kasus Aqdariyah yang artinya mengotori karena kasus ini merusak kaidah warisan yang disampaikan oleh Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Baik, kasus Aqdariyah, ahli warisnya ada 4. Ya. Ahli warisnya ada 4. Hanya terjadi pada kasus ini saja. Ahli warisnya ada 4. Suami. Suami. Kemudian ibu. Terus, apa? Kakek, ya. Kakek dan saudari kandung. Saudari kandung. Ini kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Alhamdulillah. Baik. Ini kalau kita buat bagan, ya. A, ini suami, lalu ini ada ibu, ibu, ini ayah, kemudian ini kakek. Kemudian ada saudari kandung, ukhtun syaqiqah, yang sendirian, satu orang. Baik. Dan dalam kasus ini, ayah sudah meninggal. Sehingga yang tersisa adalah kakek, ibu, suami, ukhtun syaqiqah. Sekarang berapa jatah warisan masing-masing? Kalau kita hitung normal, dengan kondisi normal, maka suami dapat setengah. Ibu, karena tidak ada anak dan saudaranya cuma satu, maka ibu dapat sepertiga. Kakek dapat seperenam atau sisa asobah. Ukhtun syaqiqah nggak dapat. Padahal dia sendiri yang normalnya dapat setengah. Gitu ya. Tapi karena ada kakek, dia mahjub dengan kakek. Oleh Zaid bin Thabit, beliau berijtihad, ukhtun syaqiqah harus tetap dapat. Dan kakek di posisi ini tidak memahjub ukhtun syaqiqah. Akhirnya, perhitungan warisan dibuat perubahan. Nah, perubahannya kayak gini ya. Kita buat perbandingan, suami bagi ibu, dibagi kakek, dibanding kakek, ya. Kemudian banding ukhtun syaqiqah. Setengah, sepertiga, seperenam, yang ini setengah. Jelas kurang nih ya. Karena ini saja sudah satu. Ya, jelas kurang. Karena kurang, maka dilakukan perhitungan aul. Nah, berarti sekarang kita cari berapa aulnya. 6, 3, plus 2, plus 1, plus 3. Berapa ini? 9. 9 per 6. Nah, selanjutnya angka 9 ini, sesuai dengan teknis perhitungan aul, angka 9 kita jadikan sebagai pengganti 6. Sehingga mereka berubah, ya. Maka jatah suami berdasarkan aul, jatah suami menjadi suami banding ibu, kakek, saudari kandung. Ini dari setengah menjadi 3 per 9. Ibu dari sepertiga menjadi 2 per 9. Lalu kakek dari 1/6 menjadi 1/9. Kemudian ukhtun syaqiqah dari setengah menjadi 3/9. Ketika tampil seperti ini, jatah saudari kandung lebih tinggi dibandingkan jatah kakek. Terus oleh Zaid, ini digabungin. Jatah ini digabungin. Kemudian dibuat pembagian 2 banding 1. Di mana kakek dapat 2, saudari kandung dapat 1. Kalau digabungin jadinya gimana? Digabungin 1/9 plus 3/9 itu sama dengan 4/9. Digabungin terus dibuat perbandingan ini. Berarti ini dibagi 3. Agar bisa dibuat perbandingan 2 banding 1. Jadinya 4 per 27. Lalu kakek Kakek dapat 2 kali 4 per 27. Berarti sama dengan 8 per 27. Kemudian ukhtun syakikoh dapat 1 kali 4 per 27. Dapat 4 per 27. Nah, hasil akhirnya ini ya. Suami, ibu, kakek, ini kelihatan? Ukhtun syakika. Ini 3 per 9, 2 per 9, kemudian kakek 8 per 27, lalu ukhtun syakikoh 4 per 27. Nah, selanjutnya tinggal disamakan penyebut. Kalau mau dicari asal masalah, samakan penyebut ke 27. 27 bagi 9 kali 3. 9. 27 bagi 9 kali 2. Berapa? 6. Plus 8 plus 4. Berapa? 27. Baik, berarti sama ya. 27 per 27. Total warisan dibagi 27, sehingga di sini jadi 9 per 27, suami, ibu dapat 6 per 27, kakek 8 per 27, ukhtun syakikah dapat 4 per 27. Inilah hasil akhir penyelesaian dari kasus Akdariyah. Baik, hanya satu kasus ini saja. Yang disebut dengan kasus Akdariyah. Alhamdulillah, kita hapus lagi. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga adalah kasus Mushtarikah. Kasus Mushtarikah disebut juga dengan kasus Musyarrikah. Karena terjadi tasyrik atau kongsi pembagian jatah. Disebut juga dengan kasus Himariyah. Ada juga yang mengatakan kasus Hajariyah. Disebut kasus Hamariyah yang artinya keledai. Karena ada orang yang mengadukan masalah ini ke Amirul Mukminin Umar. Dan beliau mengatakan, Ya Amirul Mukminin, hab anna abana kana himaran. Alaisat ummuna wahidah. Wahai Amirul Mukminin, anggap saja ayah kami itu himar, keledai. Bukankah ibu kami itu sama? Lalu Umar memutuskan mereka kongsi bersama dalam jatahnya. Nah, ceritanya untuk kasus kasus Himariyah atau kasus Mushtarikah. Di situ ahli warisnya adalah suami, ibu, saudara seibu yang lebih dari seorang, dan saudara lelaki kandung. Coba kita tulis. Dalam kasus Mushtarikah atau kasus Himariyah atau kasus Hajariyah, ada juga yang menyebut kasus Yamiyah. Ada banyak istilah untuk kasus ini. Ahli warisnya adalah suami, kemudian ibu, saudara seibu, ukhtun li'um, lebih dari satu, anggaplah misalnya dua. Dan saudara lelaki kandung. Ah syakiko. Ah syakik. Kalau kita hitung normal, maka suami dapat, karena nggak punya anak, mayitnya, suami dapat setengah. Ibu mayit tidak punya anak, tapi punya saudara lebih dari satu, maka ibu dapat seperenam. Ibu dapat seperenam. Dua ukhtun syakika, dua ukhtun syakik, dua ukhtun li'um, ya. Dua saudara seibu. Saudara seibu, baik laki maupun perempuan, yang dia lebih dari satu, maka di sini dapat sepertiga. Ada? Ini habis. Saudara kandung laki-laki dapat berapa? Dapat nol. Asobahnya kosong. Asobah, tapi dapat nol. Karena sisanya udah habis. Nggak ada sisa. Nah, saudara kandung ini protes sama Umar. Dia protes sama Umar. Ini kalau kita buat bagan kan gini ya. A, ini ibu. Ibu pernah nikah dengan X. Lalu dari hasil pernikahannya itu, dari hasil pernikahan, ada dua ukhtun syakikah, dua ukhtun li'um ini. Dua ukhtun li'um. Lalu ibu nikah lagi, setelah cerai dengan X, nikah dengan Y. Dari hasil pernikahan dengan Y ini, ada ah syakik. Begini ya. Berarti hubungan A dengan ini, dengan dua ukhtun syakika adalah saudara seibu. A bukan dari hasil di sini. Tapi hubungan A dengan ah syakik adalah bapaknya sama, ibunya sama. Saudara kandung. Berarti secara kedekatan lebih dekat mana? Kandung dengan seibu lebih dekat mana? Kandung seharusnya lebih dekat dibandingkan saudara seibu. Tapi ini saudara kandung malah nol. Akhirnya dia protes kepada Umar dan mengatakan, Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hab anna abana kana himaran. Anggap saja bapak saya ini himar. Anggap saja ia ini keledai. Kan ibu kita sama. Terus kenapa kita malah gak dapat? Gitu ya. Makanya disebut Himaria. Dan ada yang mengatakan Hajaria. Karena dalam riwayat yang lain, si Ah Sakik ini protes. Ah Sakik ini protes. Ini lebih dekat, tapi nggak dapat protes. Ya Amirul Mukminin, hab anna abana kana hajaran. Wahai Amirul Mukminin, anggap saja bapak saya itu batu. Hajar artinya batu. Anggap saja bapak saya itu batu. Kan ibu kita sama. Dalam riwayat yang lain, hab anna abana kana hajaron yulqa fil yammi. Wahai Amirul Mukminin, anggap saja bapak saya itu batu yang dilempar ke sungai. Sungai itu namanya yam, al-yammu. Makanya disebut dengan kasus yammiyah. Sehingga nama-nama itu sebenarnya adalah dari beberapa riwayat di mana ah syakik ini protes kepada Umar, kenapa jatahnya nol. Gak dikasih. Akhirnya Umar memutuskan, istiadatnya Umar, ah syakik dan ukhtun syakika dan ukhtun li'um, ya, ini bersekutu. Mereka melakukan syirkah. Mereka bersyirkah, bersekutu. Makanya disebut dengan mushtarikah. Terjadi persekutuan antara ukhtun li'um dengan ah syakik. Nah, setelah terjadi persekutuan, lalu mereka membagi waris dengan nilai yang sama. Baik. Sehingga dalam kasus mustarika, ketika mereka membaginya dengan sama rata, maka seluruh saudara mereka dapat jatah yang sama. Meskipun ini tidak disepakati ya. Saya sebutkan di buku ini ada khilaf di antara ulama. Pertama, ada yang setuju dengan ijtihadnya Umar. Di antara yang setuju dengan ijtihadnya Umar adalah Utsman bin Affan, kemudian Zaid bin Thabit, dan pendapat ini yang diikuti oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa saudara kandung tetap dapat nol, sebagaimana perhitungan warisan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibn Abbas, dan Abu Musa al-Ash'ari. Sehingga ada khilaf di antara para sahabat. Kalau kasus Umariyah, sahabat sepakat, Ibnu Abbas yang awalnya nggak setuju jadi setuju. Dalam kasus Mushtarikah, sahabat khilaf. Sebagian sahabat setuju dengan istiadatnya Umar, dan sebagian sahabat yang lain tidak setuju dengan istiadatnya Umar. Lalu mana yang lebih mendekati? Wallahu ta'ala alam, yang lebih mendekati adalah pendapat yang pertama. Karena Khulafaur Rasyidin, dalam hal ini yang lebih senior adalah Umar dan Utsman, lebih didahulukan dibandingkan sahabat yang lain. Dan itu salah satu di antara metode tarjih, ketika ada khilaf di antara para sahabat, maka pendapatnya Khulafaur Rasyidin lebih didahulukan. Selama tidak bertentangan dengan dalil. Sebagaimana pesan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yaqtaddu bi Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah Abu Bakar dan Umar. Sehingga kalau terjadi khilaf di antara mereka berdua, terjadi khilaf di antara sahabat, maka pendapat Khulafaur Rasyidin, terutama Abu Bakar dan Umar, lebih didahulukan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, kita telah menyelesaikan seluruh pembahasan masalah pembagian warisan. Dan masih ada satu bab di buku ini, bab yang terakhir, tentang wasiat wajib. Di bab ini nanti kita akan menyelesaikan kasus ada orang yang dia sudah meninggal dunia, ya. Lalu ayahnya meninggal. Nah, yang meninggal pertama ini punya anak. Apakah anaknya bisa dapat warisan dari ayahnya ataukah tidak? Dan kasus ini cukup banyak, beberapa kali sudah ditanyakan. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Semoga dimudahkan oleh Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita angkat penanya pertama, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silahkan. Ini Ustaz, jika apakah anak dari perkawinan siri dan istri siri itu mendapatkan hak warisnya, Ustaz? Baik. Dan bagaimana hubungannya dengan kompilasi hukum Islam? Baik. Demikian, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah istri siri dan anak siri mendapatkan jatah warisan? Di negara kita, pengertian istri siri, kemudian nanti menghasilkan anak menjadi anak siri, adalah istri dari pernikahan yang tidak dilaporkan di KUA. Sehingga ketika mereka berdua menikah, tidak ada catatan di KUA dan tidak ada buku nikah. Karena tidak tercatat di KUA, wallahu ta'ala alam, itu tidak diakui secara negara. Artinya kalau mereka mengadu ke pengadilan ketika terjadi gugatan cerai misalnya, karena mereka tidak punya buku nikah, maka biasanya pengadilan tidak akan menerima. Baik. Namun apakah istri siri ini adalah istri yang tidak sah? Jawabannya, pernikahan itu ada dua hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Pertama, hukum agama. Yang kedua, hukum negara. Untuk hukum agama, selama syarat rukun pernikahan terpenuhi semuanya, maka nikahnya sah. Baik dia memenuhi standar negara maupun tidak. Sehingga selama pernikahan itu dilakukan secara legal syariah, ada wali, ada dua saksi, kemudian ada ditampakkan ke masyarakat, ada tashhir, ditunjukkan ini sudah suami istri, ada mahar, meskipun tidak harus dibayarkan secara tunai, maka nikahnya sah. Nikahnya sah. Sehingga ketika dia sah secara agama, maka berlaku semua konsekuensi pernikahan secara agama. Ada kewajiban memberi nafkah, kemudian ada hak untuk dapat warisan, nanti anaknya bisa dinasabkan ke bapaknya, dan seterusnya. Karena itu istri siri maupun anak siri selama dari hasil pernikahan yang sah, maka istri maupun anak siri ini berhak dapat warisan. Dan istri yang legal maupun anak dari hasil pernikahan yang legal yang dilaporkan di KUA tidak boleh menghalangi jatah warisan bagi istri siri maupun anak siri. Jika sampai menghalangi, maka dia melakukan pelanggaran karena berarti dia menghalangi hak orang lain yang mereka berhak untuk mendapatkannya. Baik. Nah, apa kaitannya dengan kompilasi hukum Islam di Indonesia? Wallahu ta'ala alam, saya belum membaca untuk bagian ini. Dan saya tidak tahu apakah itu disinggung ataukah tidak. Intinya, selama pernikahan itu sah secara agama, maka istri maupun anak berhak untuk mendapatkan warisan. Wallahu a'lam. Baik. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, saya mau menanyakan tentang kebagian waris. Seorang suami meninggal dan ahli warisnya adalah istri, kemudian dua orang bibi dari ibu, terus anaknya itu dua perempuan, kemudian saudaranya ada empat perempuan. Terus bagaimana Pak pembagian tentang porsi dari ahli waris ini, Ustaz? Baik, cukup Bapak? Sudah cukup Ustaz, nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bantu. Yang pertama, di sini ada dzawil arham, yaitu bibi dari ibu. Bibi dari ibu, dzawil arham, sehingga bukan termasuk ahli waris. Lalu ahli warisnya yang tersisa adalah istri, empat saudari kandung, dan dua anak perempuan. Istri dapat 1/8 karena mayit punya anak. Dua anak perempuan dapat 2/3 karena lebih dari satu, dan sisanya diberikan ke empat saudari kandung, status mereka sebagai asobah ma'al ghair. Sisanya diberikan ke empat saudari kandung sebagai asobah ma'al ghair. Sehingga 1/8 istri, 2/3 anak-anak, anak mayit, dua perempuan, sisanya ke para saudarinya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.